Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 23. Masih di bab tentang isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Dan masih membahas tentang isim mabni. Isim mabni yang ke-8 adalah adat murakkab atau dalam bahasa Arabnya al-a'dadu al-murakkabu, yaitu bilangan antara 11 sampai 19 kecuali bilangan 12. Maka semuanya itu mabni dengan tanda fathah. Mabninya dengan tanda fathah, artinya tandanya fathah terus pada kedua kata penyusunnya kecuali 12. Contohnya pada tabel kita lihat kolom paling kanan ya. Kita lihat pada contoh angka 11. Contoh penerapan pada kalimat ja'a ahada asyara waliban, telah datang 11 orang murid. Kita perhatikan di sini ahada asyara artinya 11 dan dua-duanya harokatnya fathah dan dia akan selalu fathah, ya, tidak akan berubah menjadi dhamma atau kasrah. Contoh yang lain ja'at ihda asyarata dhalibatan, telah datang 11 orang murid perempuan. Kita lihat di sini ihda asyarata artinya 11 dan harakatnya selalu fathah. Ihda harakatnya fathah, asyarata juga harakat akhirnya fathah. Namun bedanya di sini ihda asyarata dalam bentuk muannats. Kalau tadi ahada asyara bentuk mudzakkar. Karena yang dibahas di kalimat yang kedua itu tentang murid perempuan, maka menggunakan bentuk muannats. Contoh selanjutnya angka 13 ya di sebelah kirinya. Ja'a thalathata asyarata taliban, telah datang 13 orang murid laki-laki. Thalathata asyarata 13. Perhatikan di sini 13 dalam bahasa Arab thalathata asyara dan dua-duanya berharakat fathah dan dia akan selalu fathah. Thalathata fathah, asyara fathah. Contoh yang kedua, ra'aitu thalathata asyara taliban, aku melihat 13 orang murid laki-laki. Contoh untuk 15, ja'a khamsata asyara taliban, telah datang 15 orang murid. Ya, khamsata ini mabni dengan tanda fathah, asyara juga mabni dengan tanda fathah. 17, ja'at sab'a asyarata talibatan, telah datang 17 orang murid perempuan. Sab'a ini mabni dengan tanda fathah, asyarata juga mabni dengan tanda fathah. 19, ja'at tis'a asyarata talibatan, telah datang 19 orang murid perempuan. Tis'a ini mabni dengan tanda fathah, demikian juga asyarata mabni dengan tanda fathah. Adapun bilangan 12, maka bilangan satuannya itu mu'rab seperti isim muthanna, sedangkan bilangan puluhannya tetap mabni dengan tanda fathah. Ya, 12 itu kan ada bilangan satuan itu 2 dan ada puluhan itu 10. Ya, maka 10-nya itu mabni, 2-nya mu'rab, bisa berubah harakatnya. Contoh, ja'a itsna asyara taliban, telah datang 12 orang murid laki-laki. Perhatikan di sini itsna asyara, karena dia sama seperti musanna. Aslinya itsnani, namun nunnya hilang. Sebagaimana kaidah yang sudah pernah dibahas ya, kalau musanna dia digabungkan dengan isim lain, maka nunnya hilang. Jadi aslinya itsnani asyara, namun nunnya dihilangkan menjadi itsna asyara. Contoh yang kedua, ra'aitu itsnai asyara taliban. Aku telah melihat 12 orang murid laki-laki. Nah, di sini itsna asyara berubah menjadi itsnai asyara. Berubah harakatnya. Yang tadinya alif menjadi ya. Ada perubahan. Namun asyaranya sama. Di contoh yang pertama asyara tetap. Di contoh yang kedua juga asyara. Dan kaidah ini bahwasanya adat murakkab itu mabni itu hanya berlaku pada bilangan 11 sampai 19 kecuali 12 ya. Adapun bilangan sebelum 11 dan bilangan setelah 19 maka itu tidak mabni. Kemudian latihan. Berilah garis bawah pada isim-isim mabni dalam hadis berikut ini. Ya, berikut ini disebutkan sebuah hadis dengan sanadnya. Kita lihat sanadnya. Haddatsana Adamu bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah bin Abi Safari wa Ismail bin Abi Khalidin an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai sini disebut dengan sanad. Ya. Dari haddatsana sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sanad. Nah, setelahnya disebut sebagai matan. Kalau kita terjemahkan, kami mendapatkan hadis dari Adam bin Abi Iyas yang mengatakan, kami mendapatkan hadis dari Syu'bah bin Abdullah bin Abi Safar dan juga dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy'abi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, kita lihat di sini mana saja isim-isim mabni dalam hadis ini. Pertama dalam perkataan haddatsana. Di sana ada dhamir na. Dhamir na termasuk isim dhamir. Dan isim dhamir itu mabni. Kemudian ada lagi qala haddatsana Syu'batu. Haddatsana lagi di sana ada dhamir na. Dhamir na termasuk isim dhamir sehingga dia mabni. Kemudian radhiyallahu anhuma. Di sana dhamir huma. Dhamir huma termasuk isim dhamir sehingga dia juga mabni. Kemudian sallallahu alaihi. Di sana dhamir hi. Dhamir hi termasuk isim dhamir sehingga dia mabni. Kemudian qala al-muslimu man salimal muslimuna. Di situ ada man yang termasuk isim mausul. Karena dia menyambungkan dua frase. Yang pertama al-muslimu, yang kedua salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka man di situ man yang termasuk isim mausul dan isim mausul itu mabni. Kemudian pada kata-kata lisanihi dan yadihi itu juga ada dhamir hi yang merupakan isim dhamir. Dan isim dhamir itu mabni. Nah, sisa hadis silakan antum dan antuna sekalian kerjakan sendiri. Kira-kira di mana isim mabni yang ada pada sisa hadis? Kemudian kita masuk pada fasal yang baru. Al-fasal sadisu, fasal ke-6. Fasal ke-6. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunnya, dari susunan katanya. Isim ditinjau dari tarkibnya atau susunan katanya disusun menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Yang pertama isim jamid, al-ismul jamidu. Artinya adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Artinya dia adalah kata dasar kata yang asli. Ya, dia bukan berasal dari isim lain, tapi memang dia asli. Dia yang paling dasar. Contohnya mauzun. Mauzun tidak disusun dari isim lain. Mauzun itu kata dasar, artinya pisang. Kolamun. Kolamun tidak disusun dari isim lain. Kolamun artinya pena. Filun. Filun artinya gajah. Burtukolun artinya jeruk. Rajulun artinya seorang laki-laki. Isim jamid atau kata dasar itu ada dua macam, yaitu yang pertama isim dzat atau ismu dzati. Artinya adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Maksudnya isim yang dia tidak memunculkan kata kerja yang semakna. Jadi isim ini tidak memiliki kata kerja. Contohnya hayawanun. Hayawanun ini isim, artinya hewan. Tapi tidak ada fi'il atau kata kerja yang semisal dengan ini. Ya, misalnya hayyawa gitu, tidak ada. Tidak ada fi'il hayyawa atau hayyawana, tidak ada. Demikian juga rajulun. Syajaratun, tidak ada fi'il syajara yang maknanya semisal dengan pohon. Ya, syajara ada fi'il namun maknanya bukan pohon. Jabalun artinya gunung. Namun tidak ada fi'il jabbala yang artinya gunung atau semisal dengan gunung. Jabbala ada fi'il jabbala namun artinya bukan gunung. Nahron artinya sungai. Namun tidak ada fi'il nahara atau nahara yang maknanya sungai. Ini disebut sebagai isim dzat. Yang kedua masdar atau al-masdaru. Masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Atau dengan kata lain, masdar adalah kata benda yang abstrak. Atau bisa kita katakan, masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya lari. Lari itu kata kerja. Maka masdarnya itu pelarian. Pelarian itu kata benda dari lari. Pulang, contohnya, pulang itu kata kerja. Maka kata bendanya kepulangan. Kepulangan itu masdar. Ya, ini bentuk kata benda dari kata kerja pulang. Sehat, sehat itu kata kerja. Bentuk masdarnya adalah kesehatan. Intinya masdar adalah kata kerja yang dibendakan atau kata benda dari sebuah kata kerja. Yang semuanya ini abstrak, ya. Kepulangan, pelarian, kesehatan itu kan sesuatu yang abstrak, ya, tidak ada bendanya. Contoh di sini khurujun. Khurujun artinya keluarnya sesuatu, ya. Kata kerjanya khoroja, keluar. Nah, khurujun itu keluarnya dia. Susah kalau kita cari satu kata yang pas dalam bahasa Indonesia, ya. Yang kedua, rujuun. Rujuun dari kata-kata dari kata roja'a artinya pulang, ya. Rujuun kepulangan. Syira'un. Syira dari kata-kata ishtara, membeli. Syira'un itu pembelian. Kata kerjanya ishtara, membeli. Syira'un pembelian. Ilmun dari kata kerja alima, mengetahui. Ilmun itu artinya ilmu atau pengetahuan. Fiqhun dari kata-kata faquha artinya memahami. Fiqhun artinya pemahaman. Ya, insyaallah difahami, ya. Kemudian masdar adalah asal dari semua fi'il dan semua isim musytak. Nah, ini pendapat sebagian ulama lughah bahwasanya asal dari semua kata itu masdar. Nah, contoh pada khurujun. Kata para ulama, khurujun ini adalah kata yang paling pertama untuk mengungkapkan makna keluar. Nanti dari khurujun ini muncullah fi'il khoroja. seperti itu. Nanti muncul isim fa'il kharijun, artinya orang yang keluar. Jadi khurujun itu yang paling pertamanya. Rujun, rujun itu yang paling pertama. Muncul dari dia fi'il raja'a, yang artinya pulang. Nanti muncul dari dia lagi raji'un, yang artinya orang yang pulang. Nanti muncul lagi dari dia marju'un, orang yang dipulangkan, dan seterusnya. Jadi masdar adalah asal dari semua fi'il dan isim. Macam-macam masdar dan cara penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masdar yang fi'ilnya 3 huruf. Cara penyusunannya tidak memiliki kaidah khusus. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan. Yaitu, jika menunjukkan arti sebagaimana berikut ini. Jika menunjukkan arti produksi, maka wazannya wazan fi'alatun. Contohnya tijaratun. Tijaratun itu masdar yang memiliki arti produksi, menghasilkan sesuatu. Maka tijaratun itu ada produknya, yaitu barang yang dijual atau uang yang didapatkan oleh penjual. Diro'atun artinya pertanian atau perkebunan. Sina'atun artinya pembuatan barang. Nah, semua ini isim-isim masdar. Kemudian yang memiliki makna kegoncangan. Yang kegoncangan artinya tidak tetap, tidak konsisten. Maka mengikuti wazan fa'lanun. Contohnya dawaronun. Dawaron artinya perputaran yang tidak tetap, goncang, tidak konsisten. Tawafanun. Tawafan itu angin yang berputar, yang tidak konsisten. Golayanun. Golayan artinya bergejolak. Air yang bergejolak itu tidak konsisten gejolaknya. Yang ketiga, yang memiliki arti penyakit atau suara. Maka mengikuti wazan fu'alun. Contohnya buka'un. Buka'un itu suara nangis. Zukamun. Zukamun artinya penyakit flu. Su'alun artinya penyakit batuk. Ya, maka wazan fu'alun digunakan untuk mengungkapkan penyakit atau mengungkapkan suatu bentuk suara. Yang keempat, yang memiliki arti warna, maka mengikuti wazan fu'latun. Misalnya humratun itu warna merah, sufratun warna kuning, hudratun warna hijau. Ya, maka faedah dari mengetahui empat hal ini, kalau kita ketemu isim masdar, maka kita lihat wazannya apa. Kalau wazannya fi'alah, maka itu memiliki makna produksi, menghasilkan sesuatu. Kalau wazannya fa'alan, maka menghasilkan makna ketidaktetapan. Kalau dia punya wazan fu'alun, maka itu pasti nama penyakit atau nama suara. Kalau wazannya fu'latun, maka itu nama warna. Itu faedah kita mengenal wazan-wazan ini. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Jika fi'ilnya muta'addi, fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lan. Ya, artinya misalnya, fi'il kataba. Kataba itu menulis, maka masdarnya katbun atau katban. Contoh lain misalnya fi'il akala, artinya makan. Maka masdarnya aklun atau aklan. Kedua, jika fi'ilnya lazim, yaitu fi'il yang tidak butuh objek, kata kerja yang tidak butuh objek, maka biasanya ikut wazan, yang pertama wazan fu'ulun. Contohnya sujudun. Sujudun itu dari kata sajada. Sajada artinya sujud. Dia enggak butuh objek. Berbeda dengan akala tadi makan. Makan tuh ada objeknya, makan apa gitu. Kalau sajadah enggak ada. Maka masdarnya sujudun mengikuti wazan fa'ulun. Demikian juga qu'udun dari fi'il qa'ada, artinya duduk. Duduk tidak ada objeknya, maka masdarnya qu'udun. Demikian juga ruju'un. Yang kedua, mengikuti wazan fu'ulatun. Misalnya suhulatun, artinya mudah. Dari fi'il sahula, artinya mudah. Mudah itu enggak ada objeknya. Mudah ya mudah, tidak menghasilkan sesuatu. Maka masdarnya suhulatun, kemudahan. Su'ubatun, kesulitan. Dari fi'il su'uba, artinya sulit. Sulit tidak ada objeknya. Maka masdarnya su'ubatun. Demikian juga udhubatun, artinya keperjakaan atau keperawanan. Yang ketiga, mengikuti wazan fa'alun. Contohnya farahun. Dari kata-kata fariha, senang. Senang itu kata kerja yang tidak ada objeknya. Maka masdarnya farahun, kesenangan. Amalun, dari fi'il amila, bekerja. Masdarnya amalun, pekerjaan. Syaba'un, dari fi'il syabi'a, kenyang. Syaba'un, kekenyangan atau kondisi kenyang. Ya, ini bisa kita sampaikan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.